Nah, la dia menafikan hukum yang ada sebelumnya. Apa? Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun, ya isbatu al-maji' li Zaidin. Itu ja'a Zaidun. Ketika ditambah la, ya amrun, la menafikan hukum yang ada pada Zaid, ya, terhadap amr. Berarti menafikan al-maji' untuk amr. Ja'a Zaidun la amrun, maknanya Zaidun datang, ya, dan tidak Umar atau Amr tidak datang. Ya, karena dia dinafikan, ya, hukum al-maji' untuk amr oleh la. Ja'a Zaidun la amrun. Qala nahu ja'a Zaidun la amrun. Fahukmul maji'i sabitun li Zaid manfiyun an Amr. Ya, hukum maji' sabitun li Zaid. Ya, Zaid di sini sebelum la. Dinafikan dari Amr setelah la. Ya, setelah la. Tasi'ah 9, lakin bisukuni nun. Ya, artinya bukan lakinna yang merupakan akhwat dari, ya, dari inna, tapi lakin bisukuni nun. Ya. Wahia tukarrir, maknanya wahia tukarrir hukma ma qablaha. Ma qablaha wa tusbitu diddahu lima ba'daha. Baik, contohnya nahu ma ja'a Zaidun lakin amrun. Ya, ma ja'a Zaidun lakin amrun. Taib. Maja'a Zaidun, apa hukumnya di situ? Adamu al-maji. Ya, adamu al-maji. Bukan al-maji, ya. Kalau ja'a Zaidun, hukumnya adalah al-maji. Tapi ketika maja'a Zaidun menyenafiah, hukumnya adalah apa? Adamu al-maji. Nah, adamul maji ini ditakrir oleh lakin, ya, atau dinafikan. Ditakrir maja az-zaidun, ya, ini takrir, ya, penetapan hukum ada adamul maji untuk Zaid. Lakin amrun, akan tetapi amr, ya, tapi amr yang datang maksudnya. Nah, diddul hukum, berarti diddu al-hukumnya apa? Al-maji. Ya, diddul hukum al-maji. Maka kalau dikatakan, wahia tukarrir hukma maqablaha, ya, maja azaidun hukumnya apa? Adamul maji. Ditakrir, maja azaidun. Nah, lawan dari adamul maji, al-maji. diisbatkan oleh lakin untuk yang setelahnya. Itu setelah, yaitu yang apa yang datang setelah lakin. Ya. Ma ja'a Zaidun lakin amrun. Tidak, dia tidak datang tapi amr. Apa maknanya amr yang datang? Ya, atau contohnya yang lain, apa yang ada di kitab? Ya, nahu la tadrib. La tadrib Zaidan lakin amran. Ya, lakin amran. Al-hukum an-nahyu anid-darab. Baik. La tadrib Zaidan. An-nahyu anid-darab. Jangan engkau mukul Zaid. Apa didul hukum? Al-amr lid-darab. Perintah untuk darab. Jadi maknanya la tadrib ya Zaidan lakin idrib amran. Ya. Qala bisukun ini wa huwa tuqarihu ma qablahu wa tusbitu diddahu lima ba'daha nahu la tadrib Zaidan lakin amran ai lakin idrib amran. Falakin qarrarat hukma ma qablaha. Ya, lakin qarrarat, dia menetapkan, memantapkan hukum yang sebelumnya. Apa hukum sebelumnya? An-nahyu anid-darab. Ya, ingat, an-nahyu anid-darab, bukan darab, tapi an-nahyu anid-darab. Itu ditetapkan. Ya, an-nahyu anid-darab izin wa asbatat naqidahu lima ba'dahu wa al-amr bid-darab. Ya, al-amr bid-darab. Taib, bidar bi amrin. 10, hatta wahya limutlakil. Jama' ka al-waw. Mutlakul jama' seperti waw. Nahu akal tu asama kata hatta raksaha. Ya, akal tu sama kata hatta raksaha. Kalau dikatakan mutlakul jama' berarti tidak menunjukkan urutan atau kebersamaan. Ya, hanya hukum berlaku untuk al-ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ya, kalau akal itu sama kata hatta raksaha, ya, al-hukum di sini apa? Al-hukum di sini adalah al-akal. Taib, apa yang dimakan duluan dari ikan? Apakah kalau dikatakan aku makan ikan sampai ke kepalanya, berarti kepalanya terakhir? Enggak juga. Bisa jadi duluan dimakan. Ya. Bisa jadi, ya, kepalanya duluan yang dimakan. Yang jelas, semuanya dimakan termasuk, ya, termasuk apa? Termasuk kepalanya. Taib. Nahu akal tu sama kata hatta raksaha bin nasab. Fahatta atifah wa raksaha maktufun ala sama kata wal maktuf ala mansub mansubun misluhu. Wal atah bihatta qalilun fi kalamil Arab. Ya, al atah menggunakan hatta itu sedikit di kalamnya al Arab. Qala wa qalul musannif wa hatta fi ba'dil mawadi' maknahu anna hatta taratan takunu atifatan wa huwa qalilun. Kama taqaddam wa taratan takunu jaratan nahu qawlihi ta'ala hatta matla'il fajr wa taratan takunu ibtida'iyatan. Ay, tabtadi ba'daha al-jumal nahu fazat tulabu hatta Muhammadun najihun. Perkataan musannif bahwasanya hatta, yaitu hatta sebagai harful ataf pada sebagian tempat, maknanya bahwasanya hatta terkadang dia menjadi atifah, harful, yaitu harful ataf. Ya, dan ini sedikit, sebagaimana telah dijelaskan. Dan terkadang dia menjadi jarah, yaitu harful jar. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta matla'il fajr. Ya, hatta matla'il fajr. Ya, matla'i, hatta di sini harful jar, matla'i majrur bihatta. Wataratan takunu ibtidaiyatan. Ya, kadang dia sebagai permula, yaitu sebagai permulaan, yaitu engkau memulai dengan setelahnya jumlah. Ya, nahu fazat tulabu hatta Muhammadun najih. Kalau dikatakan ibtida, hatta lil ibtida, dia berarti setelahnya adalah jumlah. Fatahsul anna li hatta salasata aujuh. Maka engkau dapatkan bahwasanya hatta memiliki tiga macam sisi. Mukhtalifatin, ya, berbeda. Warubbama kana ba'dul amsilah salihan li hadhil aujuh as-salasah kal misalil al-mutaqaddim. Ya, terkadang beberapa contoh itu bisa untuk tiga sisi hatta ini. Misalnya, ya, kita lihat di sini, akal tu as-sama kata, akal tu as-sama kata hatta, ya, raksiha bisa. Bisa raksuha, bisa raksaha, bisa raksiha. Ya, hatta raksuha, bisa hatta raksiha, bisa hatta raksaha. Ya. Fa inna raksa inna sabtahu kanat hatta atifah. Kalau kita katakan akal itu sama kata hatta raksaha. Hatta harful ataf, raksaha maktuf ala sama kata. Wal maktuf alal mansub, mansubun mithruhu. Baik, wa in jarar tahu kana jaratan, akal tus sama kata hatta raksiha. Akal tus sama kata hatta raksiha. Ya, kalau akal tus sama kata hatta raksiha, maka raksiha di sini majrur bihatta, hatta sebagai harful jar. Akal tu sama kata hatta raksuha. Ya, wa in rafa tahu kanat ibtidaiyatan. Hattanya ibtidaiyah. Ya. Wahuwa mubtada. Yaitu ar-ra'us mubtada wa khabaruhu mahdhuf wa taqdir hatta raksuha ma'kulun. Akal tu sama kata hatta raksuha. Kenapa raksuha di sini marfu? Karena dia mubtada. Mana khabarnya? Mahdhuf takdiruhu ma'kulun. Ya, ini hatta-hatta bisa sebagai ibtidaiyah, ya, setelahnya jumlah, bisa sebagai ataf, ya, yang setelahnya ma'tuf kepada yang sebelumnya, bisa sebagai harful jar yang setelahnya majrur dengan sebab dia. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan insyaAllah pada pelajaran berikutnya. Naktafilahuna. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.